Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, pada peserta dan jamaah halaqah tadabbur yang dicintai Allah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini setelah menunaikan kewajiban kita kepada Allah, dan itu adalah merupakan karunia yang mahal. Kita berdoa mudah-mudahan kita dilanggengkan dan diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Insyaallah kita akan menadaburi lanjutan dari yang kita tadaburi pekan lalu, masih surat Al-Baqarah, dan ada sebagian ayat yang masih ada kaitannya dengan tema kita pada pekan sebelumnya. Insyaallah kita akan menadaburi ayat 182 sampai 186. Sekilas tentang yang kita kaji pekan lalu adalah esensi kebaikan. Bahwa esensi kebaikan itu memang perlu simbol, tetapi simbol itu bukan segala-galanya. Ketika simbol itu diolok-olok, maka sebenarnya kebaikan itu bukan sekedar kita sholat ngadep timur, barat, selatan, dan sebagainya. Tetapi kebaikan adalah keimanan yang sudah dibahas kemarin. Kemudian orang-orang yang sanggup melakukan demikian adalah orang yang bertakwa. Kemudian dimensi ketakwaan yang lain itu adalah pelaksanaan hukuman, dan juga termasuk berwasiat. Dan rahasia kenapa wasiat itu kepada orang tua, padahal biasanya yang namanya wasiat itu orang tua pada anaknya, itu sudah kita bahas pekan sebelumnya. Dan ini masih ada kaitan berkaitan dengan wasiat. Kalau kemarin di pertemuan terakhir itu, orang yang mengganti wasiat, amanat dari yang memberikan wasiat itu berdosa. Nah sekarang ini ada dari pihak yang pemberi wasiat. Kita membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayh innallaha ghafurur rahim. Ini lanjutan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya siapa yang mengganti, ya, faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladina yubaddilunah. Kalau diganti, yang ganti dosa, mengurangi atau tidak melaksanakan amanah. Nah sekarang dari pihak yang memberi wasiat, faman khafa min musin, yang pemberi wasiat itu kalau terlewat, melewati batasan, atau wasiatnya berbuat dosa, nah ini maka disebut fa aslah bainahum. Nah ini yang menarik, ya, Al-Quran ini disebut dengan uslub balaghah al-ijaz. Langsung di sini harusnya kan fa aslaha bainahum, di sini Allah memperbaiki, dan kita punya peran untuk memperbaiki antara pihak-pihak yang berselisih. Jadi kalau ada orang beri wasiat, ini harta saya seluruhnya adalah untuk si A. Nah ini enggak boleh. Karena wasiat itu adalah maksimal sepertiga. Wa tsulutsu katsir, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat itu sudah ada ancang-ancangnya, tidak bisa sembarangan. Dan wasiat sepertiga itu sudah banyak. Nah, ini sepertiga harta saya peruntukkan kepada anak angkat saya, nah, misalnya. Nah, sementara anak angkat itu nggak dapat waris. Nah, kalau seandainya semua kepada dia, ya kasihan ahli warisnya. Atau misalkan semua harta saya untuk bapak saya, nggak bisa juga meskipun itu orang tua, karena orang tua mendapatkan bagian tertentu. Nah, ini yang secara teknis bapak-bapak bisa melihat pembagian ayat-ayat waris dan kaitannya dengan wasiat ini, ya. Kemudian yang kedua, fala ithma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Ini pelengkap saja, ya. Kita akan masuk ke tema pembahasan yang lain. Intinya bagi orang yang memberi wasiat atau orang yang diberi wasiat, dua-duanya harus memperhatikan bahwa wasiat itu kontennya tidak boleh maksiat, satu. Yang kedua, seandainya kontennya itu adalah, karena di sini khairan, yang disebut dengan harta yang baik, yang halal, maka itu dia harus memperhatikan orang-orang yang berhak mendapatkannya. Nah, itu ahli waris. Dan pembagian ahli waris itu sudah diatur dalam Al-Quran. Permasalahan nanti dalam pembagian ahli waris itu semuanya tanazul, semuanya kompromi. Udahlah, gak usah dibagi sepertiga, seperdua, seperberapa, ribet biasanya. Kita bagi rata, setuju gak? Oh setuju, itu lain cerita. Tetapi kalau dari awal yang kita paksakan ingin sama rata semuanya, itu disebut zalim, tidak diperbolehkan. Tapi kalau semuanya, apalagi udah saya gak usah ngambil, bagian saya buat situ aja. Kalau gak mau buat fakir miskin misalnya, itu gak apa-apa. Tetapi harus tetap bagian orang itu dihitung. Termasuk wasiat ini. Jadi wasiat dikeluarkan dulu, hutang-hutangnya, baru sisanya dibagi di faraid. Ini ya, Allah Maha Pengampun. Jadi seandainya terjadi kesalahan, maka yang diutamakan adalah hukum Allah. Kesalahan dalam pemberian wasiat, Allah Maha Pengampun, juga Maha Penyayang. Nah, tema berikutnya adalah tema tentang puasa. Yang ini ayatnya juga panjang. Sebagian kita tadaburi pada pertemuan kali ini, insya Allah sisanya kita tadaburi pada pertemuan selanjutnya bi'idznillah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan, kalau ini ya, sebelumnya ada kutiba juga. Ini adalah kutiba yang ketiga. Jadi dalam Al-Qur'an cuman ada 4 lafaz di dalam Al-Qur'an kutiba 'alaikum. Ini kutiba 'ala, di sini diwajibkan atau disarankan kalau wasiat itu, karena wasiat hukumnya tidak wajib. Yang wajib adalah yang pelaksana wasiat. Pertama tentang qisas, kutiba 'alaikumul qisas fil qatl. Yang kedua kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut, yaitu menulis wasiat. Yang ketiga kutiba 'alaikumus syiyam, dan yang keempat kutiba 'alaikumul qital, diwajibkan berperang. Jadi berperang itu hukumnya wajib. Jadi jangan diputus sampai di situ ya. Wah, di sini kita pulang dari pengajian, ayo kita perang. Bukan. Di berperang itu hukumnya wajib, tidak boleh kita menghindari kewajiban berperang. Karena kalau seandainya kita diserang misalnya, ya itu enggak ada cerita kemudian mencari yang lainnya. Atau bahkan pada saat kita melindungi, karena tidak selamanya yang dinamakan perang itu adalah defensif, membela diri. Perang itu adalah melindungi misi juga bisa. Ini lain waktu kita bicarakan ketika ayatnya sudah sampai mungkin. Tapi tidak boleh difahami bahwa wajib berperang berarti inti dari ajaran kita itu membunuh orang. Nah itu lain lagi cerita. Insya Allah jika ayatnya sampai kita tadaburi nanti. Nah, diwajibkan puasa itu sebagaimana diwajibkannya hal tersebut kepada orang-orang sebelum kita. Jadi kita bukan orang yang pertama melakukan puasa. Nabi Dawud alaihissalam itu puasanya bahkan sehari puasa, sehari tidak. Nabi Adam alaihissalam bahkan juga berpuasa. Dan nabi-nabi sebelumnya berpuasa, cuman kita caranya tidak tahu. Nah ini yang menarik, nanti insya Allah kita bahas sejarah atau tarikh tasyrik berpuasa. Ayyamun ma'dudat. Ini yang menegaskan bahwa puasa enggak bisa diganti. Ayyamun ma'dudat itu sudah maklum sebagaimana haji. Haji dan puasa itu ayyamun ma'dudat, ayyamun ma'lumat, hari yang sudah diketahui, tidak bisa diganti. Kita di Indonesia mungkin barangkali enggak terlalu signifikan ya ini firman ini. Kenapa? Kita mau di bulan Januari, mau di bulan Agustus, mau di bulan Desember, mau di bulan Maret, puasa segitu-gitu juga. Tetapi ini sangat signifikan, sangat berarti bagi orang yang ada musim panas dan musim dinginnya. Nah, kalau sekarang lagi susah-susahnya, jadi dari sejak 2-3 tahun yang lalu sampai 2-3 tahun yang akan datang, itu puasa berat-beratnya terjadi di tengah musim panas. Maka silakan kalau bapak-bapak memvisualisasikan nanti puasa itu bulan Juli di negara misalkan seperti Kuwait, yang bisa saja di situ mencapai 60 derajat. Coba bayangkan. Atau di negara Teluk ya, itu paling panas. Bahkan di Gurun Sahara yang tidak ada penghuninya memang, itu bisa sampai 70-80 derajat. Kalau masih ada penghuninya, masih di bawah itu. Tapi walau bagaimanapun, kita bisa gak membayangkan panasnya itu 2 kali lipat yang sekarang kita ada di Jakarta. Ini kan 30-an ya, itu 2 kali lipatnya itu. Atau bahkan seperti di Tokyo, di Gifu, di tengah pegunungan itu, di Jepang, di saat musim panas yang terjadi, nih kelembabannya sangat luar biasa. Jadi orang akan terkuras berkeringat. Belum lagi dia yang bekerja di tempat-tempat pekerjaan yang seperti itu. Nah ini akan sangat terbayang itu. Sangat panas sekali. Nggak, kalau gitu gimana kalau puasa diganti di bulan Januari saja? Nah itu kan sempat ada wacana seperti itu. Nah ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena ayyam ma'dudat itu sudah harinya ditentukan. Nah, yang menarik adalah kata-kata berikutnya. Ketika Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ini ayat menjelaskan dispensasi. Jadi orang yang sakit, orang yang bepergian itu diperbolehkan mengganti di hari lain. Meskipun nanti para ahli fikih itu, karena sangat, kalau masalah fikih mereka itu, terutama Abu Hanifah, itu memerinci ini perginya jam berapa. Kalau perginya malam, gak ada rukhsah. Saya pergi misalkan ke Jawa, berangkatnya kan malam, sampainya pagi, gak ada rukhsah, orang gak puasa di situ, bisa makan-makan. Kalau perginya setelah sebelum fajar menyingsing, itu juga tidak ada rukhsah menurut sebagian. Tetapi kira ambil pejabat jumhur bahwa yang dinamakan safar itu mutlakus safar. Barang siapa bepergian boleh. Meskipun perpergiannya itu tidak mengganggu fisik. Ya sekarang pergi kan enak, ke Singapura aja cuma 1 jam. 50 menit ya, enggak nyampe 2 jam. Apanya yang capek? Boleh enggak saya enggak puasa? Nah itu kalau safar demikian. Demikian juga sholat kan sama. Nah ini illatnya itu bukan masyakkah saja. Di dalam safar itu, karena kata Imam Syafi'i itu, safar itu azab. Orang yang musafir itu diazab, karena dia diazabnya secara fisik tidak biasa. Dia tidur di tempat yang tidak seperti halnya dia tidur, meskipun di hotel yang mewah. Dan dia jauh dari keluarganya. Maka Allah berikan dispensasi itu. Ada banyak yang mungkin kita tidak bahas, karena kita titik tekannya adalah ada dispensasi puasa. Beda dengan sholat. Sholat gak ada dispensasi. Sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada dispensasi di sana. Bisa diri, gak bisa diri, ya duduk. Gak bisa duduk, baring. Gak bisa baring terlentang, miring. Kanan gak bisa, kiri. Gak bisa bergerak apa-apa dengan isyarat. Bahkan sampai koma, itu kewajiban keluarga memberitahu datangnya waktu sholat. Telinganya kita bisikin. Kemudian kalau diperbolehkan wudhu, kita wudhuin. Kemudian kita ajak sholat, kita tuntun. Kalau udah gak bisa itu, baru disolatin. Jadi itu. Dalam keadaan mukim, sholat. Keadaan safar, sholat. Cuman safar ada dispensasinya. Disebut dengan jamak. Menurut sebagian mazhab, jumhur ulama, ada yang tidak diperbolehkan jamak, bolehnya qasar. Kan ada yang tidak memperbolehkan jamak ya. Karena ayat jamak itu tidak ada, adanya qasar. Jamak itu dengan hadis. Tapi jumhur ulama memperbolehkan, terutama mazhab Syafi'i. Nah, dalam keadaan aman, sholat. Dalam keadaan perang, sholat wajib. Dalam keadaan banjir, wajib juga. Dalam keadaan macet, tetap wajib juga. Jadi tidak ada dispensasi. Cuma nanti ada fatwa-fatwa khusus yang mungkin bisa kita cari, atau kita nanti kita diskusikan jika ada hal-hal yang berkaitan itu, nanti kita jelaskan. Nah, kemudian di sini ya, Bapak-bapak bisa membaca dalam buku Fiqhus Siyam atau buku-buku sejarah puasa ya. Ada dalam tarikh tasyri'nya itu, sejarah puasa tidak langsung turun seperti yang kita ketahui sekarang. Jadi puasa di zaman dulu itu pilihan. Maka di sini kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Orang yang sanggup bayar fidyah, ya udah dia silakan aja. Wah, saya berat puasa, bayar fidyah. Oh, gitu, silakan. Jadi puasa itu pilihan di zaman dulu. Di zaman pertama-pertama turun ayat ini itu pilihan. Jadi membayar fidyah karena dia orang kaya, enggak kuat lapar, bayar fidyah. Apalagi sakit sedikit, bayar fidyah. Kemudian kata Allah, "Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah." Ini artinya dua. Orang yang membayar fidyah, fidyah itu kan membayar makan orang miskin, makanan minimalis ya. Makan sehari 3 kali dihitung bla bla bla bla, jumlahnya kira-kira 50 ribu cukup satu hari. Oh, cukup berlebih. Oke, kalau gitu saya kasih 100 ribu. Itu disebut "Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah." Jadi dikasih kelonggaran. Bukan untuk makan aja, tapi untuk selain itu. Itu boleh. Nah, tafsiran kedua, tadabur kedua adalah "Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah." Maka itu adalah kebaikan yang dia lakukan. Jadi orang yang punya harta, dia mensedekahkan itu, itu kebaikan. Tapi kata Allah, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Tapi habis itu, habis kita membayar fidyah, kita milih puasa, itu lebih baik. Karena tujuannya itu ibadah puasa, bukan fidyahnya. Karena kutiba alaikumus siyam itu adalah penekanannya ibadah puasanya, bukan bayar fidyahnya. Bayar fidyah itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan orang tua yang tidak bisa berpuasa dan punya penyakit yang tidak diharap sembuh, tidak bisa diharapkan sembuh dengan keterangan dokter misalnya, udah gak usah puasa dan tidak mungkin dia mengganti, misalnya bayar fidyah saja. Nah, ini keterangan secara fikihnya nanti jika ada pertanyaan kita diskusikan. Nah, jadi itu periode pertama puasa seperti itu. Jadi tidak mengenal cerita puasa itu wajib seperti yang kita kenal. Nah, baru di periode kedua itu yang cukup berat. Puasa diwajibkan bagi seseorang dari fajar sampai setelah dia melakukan sholat maghrib. Bukan waktu maghrib lagi, dia harus melakukan sholat maghrib dulu. Nah, yang kedua, setelah dia melakukan sholat isya, kalau sudah tertidur, itu tidak boleh dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Gak boleh makan, gak boleh berhubungan suami istri, sampai datangnya besok, waktu maghrib lagi. Nah, itu yang berat. Dikisahkan ada salah seorang sahabat, ini orangnya miskin, dia mencari buka puasa. Nah, singkat cerita, sampai sore menjelang buka, dia gak dapat apa-apa. Dia pulang nih karena saking miskinnya. Kemudian bilang sama istrinya, gantianlah situ yang mencari buka puasa. Pergilah ke rumah orang tua. Kalau kita mah jatuhnya mantu, nah kalau istrinya jatuhnya orang tua mah gak ada masalah minta makan sama orang tuanya. Hanya sang istri pergi ke rumah orang tuanya dan mendapatkan makanan. Tapi ada musibah. Kenapa? Karena saking capeknya bekerja, suaminya tertidur. Kasihan kan? Jadi begitu dia sampai mau dibangunkan, dia kena hukum. Apa hukumnya? Dia gak boleh makan. Gak boleh makan, dan itu baru boleh makan lagi nanti besok ketika datang waktu maghrib. Akibatnya besok dia bekerja dalam kondisi perut kosong, udah kecapean kemarin, pingsan ini sahabat. Dan kisah ini dibawa kepada Rasulullah. Pada saat diadukan kepada Rasulullah, Umar bin Khattab mengatakan, "Celaka wahai Rasulullah, kenapa tadi malam ya terjadi sesuatu ya antara suami istri ya, karena habis bangun tidur kan tengah malam ya, ini halal dia tidur samping istrinya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman masalahnya itu tidak diperbolehkan." Ketika Umar terang-terangan seperti itu, ternyata bukan Umar, yang lain juga melakukan. Jadi terbukalah cerita itu semua. Kemudian tabir itu menjadi jelas. Ternyata sulit sekali. Dan itu ternyata nanti dibahas pada pertemuan berikutnya, insyaallah kita akan membahas itu. Ukhillalakum lailatal shiyam itu. Itu kenapa ada ayat ini di bulan puasa, seolah-olah masa bulan puasa membicarakan gitu-gituan. Loh, itu ada maksudnya. Karena nanti pada saat datang i'tikaf itu sudah tidak diperbolehkan. Meskipun boleh, itu tidak dianjurkan karena sepertiga yang terakhir itu khusus buat Allah. Nanti insya Allah kita bahas ketika sampai ayat itu. Nah, ini menarik ya. Berat, karena saking beratnya kemudian terjadilah rukhsah, dispensasi dari Allah, dan periode ketiga puasa yang kita kenal sekarang. Bahwa puasa itu dimulainya kapan, selesainya kapan, kemudian malam hari kita boleh makan, dan bahkan sahurnya itu dianjurkan untuk diakhirkan. Itu di ayat berikutnya nanti kita bahas. Ayat yang menasakh hukum puasa yang berat yang kedua. Nah, Al-Fakir ingin menadaburi ayat 185 melanjutkan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini. Bulan puasa yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi bulan puasa itu bulan yang dihargai Allah melebihi yang lainnya, ibadah sunnah disamakan ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 atau lebih. Ini karena ada apa? Karena ada peristiwa penting malam itu. Di satu malam di bulan Ramadhan diturunkan Al-Quran. Dengan perbedaan pendapat para ulama, apakah diturunkannya itu adalah permulaan atau diturunkannya adalah dari langit, dari Lauhul Mahfudz ke langit bumi, yang kita tidak tahu hakikatnya. Tapi kita tidak membahas itu. Yang jelas semua sepakat bulan Ramadhan itu Al-Quran diturunkan oleh Allah. Dan malam yang dijadikan fasilitas turun itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu dihargai oleh Allah SWT melebihi khairun min alfi syahr. Bukan sama dengan, tapi melebihi ya. Dan melebihinya itu tidak sama perbandingannya. Mukoronahnya, perbandingan itu mukabalah ghairat tammah disebut. Kenapa? Lailatul Qadri, malam, dibandingkan dengan entitasnya. Laila harusnya kan khairun min alfi laila. Malam lebih baik dari 1000 malam. Tapi tidak, malam lebih baik dari 1000 bulan. Artinya personal dibandingkan jamaah, itu komunitas. Jadi ada ternyata satu orang itu nilainya lebih baik dari 1000 komunitas. Satu komunitas anggotanya bisa 1000, bisa 10, bisa 50, bisa 100, bisa 200. Tapi masih kalah komunitas yang 1000 itu dengan satu orang yang bersentuhan baik kualitas sentuhannya dengan Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin lebih baik dari 1000 komunitas, caranya apa? Perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Nah ini yang pertama. Yang kedua, Syahrul Ramadhan. Allah ingin menekankan di bulan Ramadhan ini adalah bulan rekayasa kebaikan. Kenapa di bulan ini kebaikan itu mudah? Keluarin sedekah. Orang puasa gak sulit. Kenapa? Semua orang puasa. Ya kan? Yang sulit malah yang gak puasa. Dia makan, kelihatan kakinya doang. Tutup. Sulit kan? Jadi yang tidak puasa malah sulit. Itu yang diharapkan Allah. Allah buat rekayasa. Kalau bisa sekarang ini kita buat rekayasa. Orang mau berzina kalau bisa sulit. Jangan sampai sebaliknya. Orang bangga ketika dia berzina. Orang bangga ketika dia berbuat maksiat. Kita harus membuat rekayasa sebaliknya. Dulu saya masih ingat. Zaman dulu orang mau pengajian misalnya. Itu mungkin apa berat ya. Tapi kalau sekarang hari ini gak ikut pengajian. Itu kan ya. Saya masih ingat fenomena sekarang majelis taklim ibu-ibu ada beberapa hal positif, beberapa hal negatif ada. Tapi yang menarik sekarang kalau ada di lingkungan seperti ini nggak ikut pengajian, itu dalam tanda kutip akan dibilang hari gini nggak ikut pengajian. Itu kan salah satu bentuk rekayasa. Maka kalau bisa hari gini nggak sholat, ya, dia nggak sholat malu. Hari gini masih buka aurat misalnya. Tapi justru sebaliknya. Hari gini masih ditutup-tutup. Hari gini gak pacaran. Nah ini yang na'udzubillah min dzalik ketika rekayasa itu sebaliknya. Maka Syahrul Ramadhan ini bulan rekayasa kebaikan. Diharapkan ketika kita terbiasa terekayasa dalam sebulan. Itu dalam 11 bulan lainnya. Itu masih sisa itu. Rekayasa itu masih ada. Kita masih terekayasa. Makanya bulan rekayasa itu nanti dilanjutkan. Di breakdown setiap bulan kita disunahkan puasa 3 hari. Nanti di breakdown lagi per minggu. Terus bahkan bagi yang sanggup nanti dia melakukan puasa Daud, tapi yang lebih disunahkan itu puasa Senin dan Kamis. Tapi kita enggak membahas secara fikih itu ya. Itu artinya ternyata Allah membuat kita terekayasa untuk kebaikan karena manusia harus dibimbing dengan demikian. Enggak bisa istilahnya oh ini urusan pribadi. Kenapa Anda mengganggu saya mau berzina atau tidak urusan saya sama Tuhan saya. Oh enggak bisa dong. Kalau membiarkan itu satu, nanti ada yang lain membiarkan, nanti yang terjadi sebaliknya. Karena kaidahnya pernah kita sebut berkali-kali ya, idza katsural munkar sara ma'rufan. Kemungkaran kalau udah banyak menjadi ma'ruf dia. Loh, jadi halal dong? Bukan. Yang meninggalkan kemungkaran justru dia yang menjadi mungkar. Semua orang minum-minuman, ada dua orang gak minum-minuman, dia yang jadi mungkar. Semua orang buka aurat, ada dua orang tutup aurat, dia yang jadi mungkar. Semua orang melakukan kejahatan, kecuali dua orang, dia yang jadi mungkar. Semua orang korupsi, dua orang ini jujur, ya hari gini jujur, dia yang jadi mungkar. Ini yang jadi masalah ketika kita terekayasa dengan kemungkaran. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah turunkan di sini hudan, petunjuk bagi manusia. Kita sudah membahas ya, sudah pernah ya. Hudan itu petunjuk umum bagi seluruh manusia. Al-Quran itu tidak eksklusif. Petunjuk bagi seluruh manusia. Wabayyinatin minal huda. Huda di sini diulang dua kali. Perbeda antara hudan yang pertama dengan huda yang kedua. Yang pertama itu umum, yang kedua spesifik. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Dia penjelas dari petunjuk yang dikhususkan bagi orang-orang yang mau. Kalau yang pertama itu peta yang umum. Jadi kalau Anda memasuki, enter masuk ke dalamnya, maka akan ada lebih petunjuk yang spesifik dan pembeda antara keburukan dan kebaikan. Furqan itu bukan hanya kebaikan dan keburukan, tapi di situ ada prioritas. Maksudnya apa? Kalau untuk membedakan hitam dan putih itu mungkin relatif mudah ya. Sekarang kalau membedakan mana yang lebih putih, antara kertas atau antara peci yang saya pakai, nah, orang kan masih mikir mana ya? Mana yang lebih putih, antara yang ini atau yang itu? Nah, itu yang disebut dengan pembeda yang jeli. Atau di situ nanti dikenal dengan fikih prioritas atau fikih realitas. Ar-ribat misalnya. Ar-ribat itu sunnah. Kita menunggu sholat ke sholat, i'tikaf di masjid dari maghrib ke isya. Tapi begitu datang banjir di samping masjid musala kita, wah saya ribat aja. Nah ini gak bisa, gak tahu prioritas, gak bisa furqan dia. Saat itu prioritasnya bukan ribat. Dia harus segera turun nolong orang yang kebanjiran gitu. Jadi Fudail bin Iyad pernah mengkritik ya, bahwa orang yang beribadah di depan Ka'bah itu main-main. Loh kenapa? Karena pada saat itu sedang terjadi perang salib misalnya. Kewajibannya bukan duduk di depan Ka'bah membela kemuliaan agamanya. Lihat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menangis, dia memegang Al-Quran pada suatu ketika. Kami disibukkan dari Anda wahai Quran dengan jihad fisabilillah. Karena saking banyaknya beliau berperang, beliau jarang membaca Al-Quran. Syagolatna anki al-jihad. Tapi oleh ulama Arab diplesetkan. Syagolaka anka al-Quran al-jihad itu diplesetkan oleh salah seorang alim ulama. Atau Sa'ad al-Ghamidi, seorang qari. Syagolana anka al-Quran al-jihaz. Kalau dulu al-jihad, berjuang di jalan Allah, sekarang al-jihaz. Al-jihaz itu peralatan elektronik. BBM, Android, HP. Jadi beda tipis. Yang satu pakai dal, yang satu pakai zai. Artinya udah beda. Sekarang karena kita saking asiknya memainkan perangkat-perangkat seperti itu, baca Qur'annya sudah jarang. Orang di depan BB dia bisa berjam-jam. Tapi depan Al-Quran dua baris sudah ngantuk. Nah, ini yang ketiga, pembeda di situ sangat luar biasa. Lalu kembali kepada ayatnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Orang yang melihat itu dia mukim, dia wajib puasa. Ya, tapi kalau misalkan saya melihat itu sedang umrah misalnya atau sedang di sana, seandainya tidak puasa enggak apa-apa. Lu gimana Ustaz, orang saya umrah. Masa saya enggak puasa itu urusan lain. Tetapi dalam safar dan dia bukan mukim di situ, itu enggak wajib dia berpuasa. Jadi kalau dia mukim di situ menyaksikan atau ada berita hilal sudah keluar, wajib hukumnya puasa bulan Ramadan. Nah, wa man kana. Nah, ini diulang lagi. Apa maksudnya pengulangan ini? Ini dispensasi marid au safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Lihat, yuridullahu bikumul yusra. Kebaikan Allah itu mudah. Allah menginginkan kemudahan. Makanya puasa itu mudah. Bahkan sampai pelaksanaan hukuman itu Allah juga memudahkan. Lihat cerita orang-orang yang mendatangi istrinya, berhubungan suami istri di bulan Ramadan, hukumannya kan berat. Apa hukumannya? Penaltinya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kan kalau dimasuk akal enggak masuk. Pengantin baru masuk bulan Ramadan melanggar. kemudian kena penalti 2 bulan. Nah gimana orang yang sebulan aja gak bisa disuruh 2 bulan. Kan gak masuk akal itu ya. Tapi itulah hukuman. Bahwa Allah ingin dari yang tertinggi. Seperti halnya perbuatan ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadah itu seolah-olah kita melihat Allah. Padahal itu hampir mustahil. Ada orang yang sanggup memvisualisasikan Allah. Gak bisa. Tapi Allah memancang yang paling tinggi. Orang yang bisa seperti itu maqamnya musyahadah. Maqamnya melihat Allah. Allah dihadirkan di depannya. Tapi kalau fa'ilam takun tarahu, fa'inahu ya Rab. Kalau gak bisa, kita visualisasikan seolah-olah kita dilihat Allah. Gak bisa juga seolah-olah dilihat oleh Nabi Muhammad. Gak bisa juga seolah-olah dilihat oleh Abu Bakar. Terus sampai standarnya diturunkan. Tapi mulainya dari yang paling tinggi. Kayak orang anak sekolah ditanya, gimana ini? Ya saya mah yang penting naik kelas. Lah itu salah. Penanaman doktrin seperti itu salah. Harus dia paling tinggi. Prestasinya itu paling tinggi. Kalau gak bisa di bawahnya mendingan. Tapi pada saat dalam proses menggapai cita-cita itu harus paling tinggi. Makanya di sini ketika terjadi realitanya itu seperti itu. Nanti contoh juga lihat dalam Qiyamul Lail. Itu kan Qumil Laila illa qalila, disuruh kita Qiyamul Lail di zaman awal-awal Islam illa qalila. Sekarang saya tanya Bapak, malam itu ada berapa jam? 8 jam ya. Nisfahu aminkus minhu qalila. Kemudian kalau enggak qalila, qalila di sini itu sebagian kecil kita enggak Qiyamul Lail, berarti kalau ada 8 jam ya rata-rata kita 7 sampai 8 jam. Qumil laila illa qalila itu qiyamul lail ini berapa jam? Dari 7 atau 8 jam katakanlah. Kan pasti kurang dari setengahnya saja kita istirahat kan? Kalau itu 8 jam berarti kita istirahat di bawah 4 jam. Karena illa qalila berarti cuma 2 jam misalnya kita istirahat. 6 jamnya justru qiyamul lail. Ada orang bisa qiyamul lail 6 jam? Ada, itu nonton Liga Inggris, pindah Liga Itali, pindah Liga Spanyol, mungkin dia mulai dengan itu. Tapi suruh dia mulai sholat, pegel kakinya, gak bisa. Oke, sekarang nisfahu awin kusminu kolila, setengahnya aja. 8, setengahnya aja 4 jam. Bisa? Gak bisa, tetap berat juga. Makanya nanti dibalik, alimallahu, Allah tahu bahwa itu sulit. Karena di antara orang-orang mukmin ada yang sakit, ada yang mencari nafkah di malam hari. Ya ada, emang ada? Ada, hansip. Satpam? Kerjanya di malam hari. Kalau orang semua yang kerja di siang hari, malam hari. Gak ada yang kerja. Meskipun normalnya kerja itu di siang hari. Tapi malam hari ada yang kerja. Ada yang sakit, ada yang berjihad fisabilillah. Ada yang menjaga di perbatasan. Nah ini, ternyata pada akhirnya Allah itu memudahkan. Wala yuridu bikumul usr. Jadi jangan dikatakan seperti ini. Semakin sulit saya beribadah, maka saya semakin dekat dengan Allah. Itu paradigma yang salah. Gitu. Jadi makin sulit, makin banyak kesulitan, itu berarti makin banyak pahalanya. Salah, paradigmanya bukan itu. Paradigmanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sangat mudah melakukan ketaatan itu. Jadi kalau makin sulit harus dicurigai malah. Kenapa ada kesulitan? Berarti ada yang salah dalam memahami itu gitu. Ya, naudzubillah kalau kita ditanya orang, kita kasih dia jawaban yang paling sulit, tapi untuk kita sendiri na'udzubillah, kalau saya ditanya orang seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Memfatwakan orang lain dengan jawaban yang paling ideal, tapi dia melaksanakan yang paling minimalis. Itu harusnya dibalik. Memfatwakan orang yang bertanya, itu yang paling mudah selama tidak menyalahi. Tapi untuk dirinya sendiri, bukan yang paling sulit, yang lebih baik dari yang dia fatwakan. Bukan, kalau saya jawab paling sulit, nah itu paradigmanya juga salah. Gitu. Nah, supaya apa? Walituk milul iddah di sini untuk menyempurnakan hitungan. Walituk kabirullah supaya kita bertakbir kepada Allah. Karena tempoh hari sudah kita kabul ya. Takbir kita satu hari satu malam dalam sholat berapa kali, di luar sholat berapa kali. Pada hakikatnya kita sudah didrill seperti itu saja. Allah masih kecil dalam sholat ya. Kita takbir berapa kali, Bapak dan Ibu masih ingat nggak? Pertanyaan saya tempoh hari dalam sholat 17 rakaat berapa kali kita takbir? Kan sudah pernah kita ajak hitung-hitungan. Lupa. Takbiratul ihram 1, ruku 2. Hitung aja terus. 1 rakaat berapa? Ada 5. Kali 17 berapa? Pagi-pagi sering hitung. 85. Ya kan? Habis sholat kita Allahu Akbar 33 ya. Kali 5 berapa? 165 tambah 85 berapa? 250. Oh, banyak ternyata. Itu kita bilang Allah Maha Besar. Itu ibarat kata kita muji orang, bapak baik banget ya, 250 kali. Tiba-tiba kita nikahin anak orang tersebut ya, kita undang, tersinggung gak? Allah alam, ini permisalan mudah-mudahan. Walillahil mathalu a'la. Ini untuk supaya kita dekat aja, mendekatkan pemahaman. Kita bilang sama Allah, Anda ya Allah Maha Besar, 250 kali minimal dalam satu hari. Tahu-tahu anak kita sakit, yang ingat pertama kali dokter. Ya. Barang yang rusak di rumah kita yang diingat, reparasi. Jadi Allahnya nanti ketika udah mentok baru ingat Allah. Harusnya kan tidak. Allah Maha Besar itu Allah dulu. Kesulitan, ya Allah mudahkan, baru kita beraksi. Harusnya kan gitu. Tapi rata-rata kita itu termasuk saya Al-Fakir. Nah ini makanya walitukabbirullah, puasa itu ujung-ujungnya Allah. Ketika kita minum, Masya Allah, itu gelek yang pertama kali, itu nikmatnya luar biasa. Siapa itu yang membuat kita bisa seperti itu? Pertama membuat air, yang kedua bisa minum. Jangan dikira semua orang yang minum itu. Ada orang yang tidak boleh minum. Al-Fakir punya saudara, dia satu hari hanya boleh minum 700 miligram. Kalau lebih dari itu gak boleh, paru-parunya ada masalah. Itu betul-betul yang harus berjuang menahan haus. Kita ketika normal mau minum satu galon gak ada masalah, itu harus kita bersyukur. Nah ini seperti itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lebih bersyukur lagi kita bertakbir atas hidayah. Kita diberikan petunjuk. Wala'allakum tashkurun. Makanya wala'allakum tashkurun itu, itu penyempurna la'allakum tattaqun. Kita sanggup berpuasa harusnya bersyukur. Betapa banyak orang gak mau puasa pada saat sudah direkayasa. Lah kalau di bulan Ramadan gak mau puasa, jangan harap di luar Ramadan dia mau puasa. Di bulan Ramadan dia gak mau dekat dengan Al-Quran, jangan harap di luar bulan Ramadan seperti itu. Karena sudah direkayasa kebaikan seperti itu aja gak mau. Makanya pada saat kita muda, kita bersyukur. Terakhir, di ayat terakhir, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ditanya Allah itu tentang Allah, Allah itu dekat. Lihat jawabannya, fa inni qarib. Harusnya kan fa idza sa'alaka, ketika Anda Muhammad ditanya tentang aku, harusnya qul, katakan. Harusnya gitu. Tetapi Allah ingin melepas jarak ini seolah-olah langsung fa idza sa'alaka. Kalau kamu ditanya ibadi anni, hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, aku sangat dekat. Harusnya kan katakan Muhammad bahwa aku sangat dekat. Itu psikis bahwa Allah sangat dekat. Qarib di sini tafsiran ulama banyak sekali. Yang jelas qarib di sini bukan qarib hissi, bukan dekat secara fisik. Dekat di sini dekat maknawi lebih, karena aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari nadi yang ada di leher kita. Nah berarti Allah di dalam diri kita. Jadilah kita wahdatul wujud. Nah itu keblinger dalam memahami ayat tersebut. Bukan, maksudnya lebih dekat, sangat dekat. Kita mau berbisik, Allah tahu. Buru-buru berbisik. Jangankan berbisik, kita masih membatin di dalam hati kita, tahu. Kalau bapak kan, ibu-ibu gak tahu sekarang apa yang dalam hati saya. Berbisik bisa jadi tahu kalau dibesarkan volumenya, disadap misalnya. Tetapi yang tidak ada sehebat apapun alat penyadap di dunia ini yang tahu bisa menyadap apa yang ada di dalam hati kita. Gak ada. Nah ini, itu luar biasa kedekatannya seperti itu. Untuk apa? Kedekatannya bukan untuk mengawasi-ngawasi kita. Betul Allah mengawasi kita. Tapi di sini kedekatannya adalah tema ujibu da'wata da'i da'an. Kedekatannya adalah untuk memberikan fasilitas. Kalau Anda minta, saya kasih. Dan di dalam agama kita, meminta kepada Allah itu ibadah. Meminta kepada orang lain bisa jadi merendahkan martabat. Minta tolong kepada orang lain bisa jadi kadang mengganggu. Tapi meminta ibadah kepada Allah itu ibadah. Justru orang yang tidak berdoa, dia bermaksiat kepada Allah. Makanya, kalau ada satu hari kita tidak berdoa, saking sibuknya, setelah salam salat itu Allahumma lantas jalan, ya bukan dibaca Allahumma antas salam, dia sampai tidak sempat berdoa, membaca doa makan pun gak sempat, saking laparnya, saking sibuknya. Tidur juga begitu saja tidur, bangun tidur langsung. Itu na'udzubillah min dzalik. Kita hari itu, hari kita tidak berkah. Dalam satu hari dalam hidup kita itu harus banyak nafas kita meminta kepada Allah. Meminta sama Allah kan kaitannya kita dengan apa? Mintanya apa aja Ustaz? Ya apa saja, silahkan. Hubungan kita dengan Allah itu dekat tanpa ada perantara. Lalu apa itu yang masalah tawasul? Itu lain cerita. Dan tawasul di sini ikhtilaf. Yang muttafaq bainal ulama itu tawasul bi asma'illahil husna bi sifatihil ulia. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia. Wa nas'aluka bi kullis min huwalak sammaita bihi nafsak. Itu ada hadisnya. Kita bertawasul dengan Allah itu muttafaq, diperbolehkan. Yang ikhtilaf itu bertawasul kepada Nabi Muhammad setelah beliau meninggal, kepada orang-orang saleh ketika sudah meninggal, di situ ikhtilaf bainal ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Pada saat Nabi Muhammad hidup kita datang minta didoakan, boleh. Tapi kan kita enggak mungkin. Pada ada orang saleh, dia masih hidup kita datangi minta didoakan, sangat boleh sekali. Karena kita tidak tahu, jangankan orang soleh seperti itu, anak kecil siapa saja, kita harus minta didoakan oleh orang sebanyak mungkin orang itu. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa dikabulkan. Tetapi begitu orang itu sudah meninggal, terjadi ikhtilaf bainal ulama. Maka ketika terjadi ikhtilaf bainal ulama, Al-Fakir sudah tidak mau membahas itu lagi. Ada yang mengatakan, oh gak bisa tawasul. Ada yang mengatakan, oh boleh tawasul, ada dalilnya. Tapi inti dari itu, terlepas dari tawasul itu, Allah sangat dekat sekali. Jangan katakan seperti ini, apa ya Allah hak saya setiap hari berbuat dosa, malu saya meminta kepada Anda. Lah, kalau malu meminta kepada hal-hal yang lain, minta ampun aja. Iya kan? Meminta ampun itu adalah permintaan yang paling utama, zikir yang paling utama menjelang subuh. Iya kan? Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi beristighfar ya di waktu sahur itu zikir paling utama. La ilaha illallah bagus, subhanallah bagus. Tapi menjelang azan subuh, pada saat waktu sahur itu zikir paling utama adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah. Fal yastajibuli, maka akan aku kabulkan mereka. Wal yu'minu bi, dan mereka harusnya beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk yang benar. Maka doa itu ibadah, dan kita jangan sampai meninggalkannya. Ini masih menggantung ya, karena banyak pembahasan yang belum kita bahas. Insya Allah kita sempurnakan. Uhillalakum lailatas siyam, tadi yang sudah kita singgung sebentar, ada makna-makna yang bisa kita kali di sana. Ini sementara yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, dan bila ada hal-hal yang disampaikan kurang benar atau ada kesalahan, sementara Al-Fakir tutup. Silakan nanti seandainya ada yang mau didialogkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.